إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. طيب إن شاء الله ini kita akan mengkaji fawaidul fawaid. Alhamdulillah ini adalah pertemuan ke-37 dari kajian fawaidul fawaid yang asalnya tadinya di kampus UNJ ya, tapi kemudian qadar Allah pindah ke sini alhamdulillah ya. Kita akan berbicara tentang tauqirul abdi rabbahu. Pengagungan hamba terhadap Rabb-nya. Pengagungan hamba terhadap Rabb-nya. Dikatakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, min a'zamiz zulmi wal jahli an tatluba ta'zima wat tawqira minan nas wa qalbuka khallin min ta'zimillah wa tawqirihi wa qalbuka khallin min ta'zimillahi wa tawqirihi. Jadi ini ada kalimat penting sekali nih. Min a'zhamiz zulmi wal jahl. Termasuk di antara az-zulm. A'zham, sebesar-besarnya. Seagung-agungnya az-zulm wal jahl. Tapi sebelumnya ini kayaknya pesertanya kurang kayak kertasnya. Hah? Kurang ya? Ya aku ada yang kurang di sini kertasnya. Masya Allah. Dia jumlahnya berapa antum ya ikhwan? 30 nyampe gak nih? 30 nyampe? Masya Allah. Ya akhwat berapa jumlahnya? 25 lebih? 22. Saya cuman copyin 49. Jadi ya saya kira alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan yang teman-teman yang sekarang masuk pekan depan juga masuk biar insyaallah dapat manfaatnya juga. Jadi ini rutin ya, selalu ya, insyaallah. Jadi di antara di sini katakan Ibnu Qayyim min yang menunjukkan bahwasanya sebesar-besarnya kezaliman dan kejahilan bukan hanya ini saja, melainkan ada yang lainnya ya. Di antara sebesar-besar zulm, zulm itu apa waktu itu? Menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Sebagaimana yang sudah kita jabarkan perbedaan antara pemahaman Asy'ariyah dengan Ahlus Sunnah tentang zulm. Di antara sebesar-besar kezaliman yaitu menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, wal jahl, kebodohan. Al jahl di sini adamul ma'rifah bisyai, tidak tahu akan sesuatu. Jadi seburuk-buruknya salah penempatan dan kurang pemahaman adalah anta tu'luba ta'zim wa tawqir minan nas wa qalbuka khalin min ta'zimillah wa tawqirihi. Masya Allah. Kamu meminta atau mencari ta'zim, pengagungan, wa tawqir, penghormatan. Kalau di sini pembesaran ya, pengagungan, penghormatan. Kamu menuntut penghormatan dari manusia, dari makhluk. Ternyata wa qalbuka, wa di sini waw haliyah. Dan keadaan qalbu kamu itu khalin. Apa arti khalin? Kosong akan ta'zimillah wa tauqirihi. kosong akan pengagungan terhadap Allah. Dan di sini apa di sini? Sikap membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita meminta manusia itu untuk mengagungkan kita, kita sendiri tidak mengagungkan Allah yang teragung. Itu merupakan, kalau ditinjau dari sisi logik, itu falasinya benar-benar terburuk. Pertama, antum mencari pengagungan manusia terhadapmu. Untuk apa? Gitu kan? Itu pertama. Apa sih yang kamu punya? Gitu. Itu pertama, keburukan pertama. Orang yang mencari pengagungan manusia terhadap dirinya, itu buruk orang itu. Itu pertama, ketergelinciran yang buruk pertama itu. Kemudian ketergelinciran ini bersamaan dengan ketergelinciran yang lebih buruk lagi, yaitu kosongnya kalbu dari pengagungan terhadap yang teragung. Antum makhluk kecil ingin diagungkan oleh sesama makhluk yang kecil, namun antum yang kecil sendiri tidak mengakui keagungan yang Allah agung. Bagaimana itu bisa terjadi pada orang yang berakal? Gitu. Ya. Kita misalnya melihat anak SD ingin dihormati oleh teman-teman sekelasnya. Tapi anak SD itu membangkang kepada gurunya. Benar-benar anak ini bodoh. Ya kan? Padahal anak SD. Dia ingin apa? Teman-temannya dihormati karena punya Tamiya. Ya jangan kita dulu, daripada anak bilang karena menang terus main karet, mendingan Tamiya. Mendingan Tamiya kan? Keren kan Tamiya? Daripada main karet coba apaan? Batu disosorin gitu kan apaan? Terus loncat-loncat. Perempuan itu. Nah, kita minta misalnya waktu anak SD nih. Lihat nih saya nih. Punya Tamiya, punya anak SD. Pengen diagungkan oleh teman-temannya. Tapi sisi lain, dia juga bersama dengan itu, dia sombong terhadap gurunya. Gak menghormati gurunya. Pasti kayak dia bilang, ini didikan gak benar nih orangnya. Ini pasti ini anak bakal bandel ntar nanti. Nah sekarang misal kita, kalau kita mencari wajah manusia, ya, itu bisa jadi otomatis kalbu kita kosong dari mencari wajah Allah. Iya gak? Oleh karena itu, bisa jadi mencari wajah, cari perhatian manusia dalam urusan ibadah, itu bisa min a'zami dzulm wal jahl. Tapi siap, ini poin ini masih ada 4 nih. Kok pecah konsentrasi, gagal fokus. Siapa yang mau poin? Fight? Mau semua. Yang belum punya berapa orang, coba? Yang belum punya dan mau punya. Oke. Kira-kira masih anggaplah 10 sama akhwat kali ya. Tapi insya Allah ini masih ada 4. Ini Pak, ini konsisten insya Allah, kasih aja Pak. Bapak ini. Yang udah 3 kali masuk siapa? 3 kali masuk selama ini? Masuk terus? Ambil aja. Yang akhwat kasih 2. Akhwat kasih 2 sisanya. Insya Allah sisanya nanti insya Allah akan kita kasih di pekan-pekan berikutnya ya. Makanya stay tune terus di sini. Tapi jangan tinggal di sini, stay tune di sini ketika waktunya aja ya. Tapi bahwa yang belum punya voice silakan ambil yang konsisten terutama ya. Jadi kamu antum mencari ridho manusia itu biasanya kalbu antum sedang kosong dari penghambaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan sulit untuk mencampurkan antara minyak dan air. Sebagaimana riya dan ikhlas itu sesuatu yang kontra. Ketika datang riya, maka seketika itu juga ikhlas itu digerogotin. Nah. Begitu juga dengan kita misalnya dalam amalan, kita mencari perhatian manusia, itu kalbu kita yang mungkin tadinya penuh dengan pengagungan terhadap Allah mulai terkikis, hilang. Dan itu adalah kezaliman dan juga kejahilan. Apa yang dicari? Kalau dipikir-pikir, zalim benar kita ini. Ya, kita nyari pandangan manusia. Coba dari apa? Sisi apa? Dari sisi mana misalnya mencari ilmu? So, kita contohkan sampel mencari ilmu. Kalau kita mencari ilmu, Dengan juga untuk supaya nanti kita dita'zim dan ditaukhir oleh manusia, ketika masa kita mencari ilmu, itu mesti kalbu kita lepas dan lalai dari menta'zim Allah Subhanahu wa taala. Itu terlihat thullabul ilm yang dia tidak ada kekhusyuan dalam dirinya ketika masa mencari ilmu, itu banyak sekali, banyak. Dalam bidang syariah dia masih mencontek. Maksudnya misalnya pelajaran apa? Fiqih akidah. Dalam ujian mahasiswa banyak masih nyontek. Kalau lihat di HP. Padahal ujian tidak ada open book, enggak ada. Ya ada open mind, bukan open book. Nyontek. Nah, dia berarti qalbnya itu lepas dari pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Akibatnya apa nanti? Atau dia bersamaan dengan itu mesti dalam mencari ilmunya itu ada sisi dia mencari keridhaan manusia dengan ilmunya itu. Dan itu banyak sekarang. Banyak. Terutama ikhwan-ikhwan yang atau akhwat yang di kampus syariah. Ya, kalau anda perhatiin ya. Beda. Nah. Yang akhirnya dapat enggak nanti dia pujian manusia? Mungkin dapat, mungkin enggak. Kalau dia dapat itu fitnah. Kalau dia enggak itu masih lebih baik sebenarnya. Pelajaran buat dia. Tetapi orang yang misalnya ketika masa tolaknya dia mencari ilmu memang untuk mengajarkan kepada manusia, namun dia tidak mencari dengan itu taukir dan ta'zim dari manusia, enggak bukan itu yang dicari. Maka dia dengan sendirinya Allah akan menjadikan makhluk untuk menta'zim dia. Menjaga dia, menjaga aurat dia, menjaga aib-aib dia, ya. Antum bedakan, Bapak. Ada beberapa mungkin asatidzah yang ketiga mungkin antum melihat teman antum ngomong tentang aib dia, ada teman lain untuk udah enggak usah diingat. Itu berarti masyaallah dijaga aibnya Ustaz. Mungkin karena Ustaz itu ikhlas dan mencari ilmu. Ya kan? Tapi antum lihat ada orang-orang soleh yang tadinya soleh, ternyata mereka membicarakan seorang tokoh yang katanya dai, namun ternyata buruk sekali tingkahnya. Kemudian enggak ada satupun orang kecuali membicarakan tentang kejelekannya. Itu na'udzubillah. Bisa jadi ini dia ketika mencari ilmu atau bergegas untuk berdakwah yatlub at-ta'zim wa tawqir bainan nas minan nas, dan dia kosong dari pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya seseorang mencari ilmu, dalam pencaharian ilmunya itu dia ada sisi ta'zimnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia otomatis tidak dan bahkan takut dari penghormatan manusia terhadapnya. Walaupun dia tahu bahwasanya kelak akan seperti itu. Maksudnya akan ada yang menghormati dia. Tahu. Nah, kata guru kita, antum nyari ilmu nanti bakal terjun ke lapangan. Nah, jangan sampai dari sekarang kita mencari ilmu itu, kata guru anda. Jangan sampai mencari ilmu itu untuk mencari harta dompetnya manusia atau ridhonya manusia. Kalau antum mencari itu dari sekarang, berguguran amalan. Karena apa? Ilmu syar'i tidak untuk ditujukan untuk dunia tentu saja. Seseorang yang mencari ilmu syar'i bukan untuk mencari dunia, otomatis dunia yang akan tunduk padanya. Iya. Dunia itu tidak akan beringas padanya. Maksudnya dia akan bisa memanage dunia insyaallah. Tapi sebaliknya, kalau misalnya ilmu syar'i dituntut dan didakwahkan untuknya dunia itu akan menjadi beringas. Dunia akan menjadi ketakutan dan rojaknya dia. Khauf dan rojaknya dia itu dunia dengan memakai libas akhirat. Dan itu sama dengan menukar akhirat dengan dunianya. Nah, itu kan susah, na'udzubillah. Capek di dunia, letih selamanya di akhirat, na'udzubillah. Kalau misalnya dia kufur. Tusat. Di antara hadis yang bisa membuat kita berpikir ya. Iyyakum wal julus fitruqat. Ya. Jauhilah kalian. Iyyakum ini lafal sighat nahi dalam usul fikih. Iyyakum, jauhilah oleh kalian. Sebagaimana iyyakum muhdatsatul umur. Iyakum wal julus fitruqat. Duduk di jalan-jalan. Duduk di jalan-jalan itu dilarang sama Nabi SAW. Kecuali kalau menunaikan hak, hak salam, hak adab dan lain-lain kesopanan. Tapi kalau kita perhatikan, ternyata hikmahnya besar. Kenapa? Karena rata-rata orang yang duduk di jalan itu mereka yatlubun tauqiran nas lahum. Sahih enggak? Iya enggak? Kuncinya itu apa? Ada rahasia kan di balik larangannya Rasul. Orang yang suka duduk di jalanan, mereka ketika ada yang lewat tanpa salam, mereka bilang, "Ih, sombong banget orang." Itu apa artinya? Minta dihormatin. Iya enggak? Dan kadang kok misal kita duduk jalan bareng-bareng teman-teman, ada enggak rasa seperti rasa aziz gitu, rasa, ini lah kita bareng-bareng di jalan, ada. Karena apa? Al-julus fitruqat. Itu merasa diri lebih dan ingin orang lain tuh merasa kita lebih. Ya. Misalnya tukang ojek di jalanan, ngakak-ngakak main. Ada yang lewat, enggak nyapa. Enggak, satu sembung. Oh, mana sih tuh? Ya. Menjelek-jelekin orang, ghibahin orang. Gila. Karena julus fitruqat itu banyak berpotensi mencari penghormatan perhormatan manusia dan padanya. Itu satu. Kemudian dalam Islam, kita dilarang untuk mengejar riasah. Karena riasah itu fitnah. Mengejar kepemimpinan. Saya pengen megang ini, pengen memimpin ini. Ya. Karena setelah kita pantau, ternyata orang yang mengejar itu, mereka mengejar ta'zim dan taukir dari manusia. Makanya dua golongan yang tadi barusan kita lihat, orang yang sering duduk di jalanan, rata-rata orang yang kholin kolbuhu min ta'zimillah. Ya, orang sembarangan, orang tafih. Gak ada pengagungan kepada Allah di jalanan. Gak. Justru orang yang bertakwa, mereka lebih takut ketika di jalanan. Gak mau lama-lama di jalanan. Kemudian orang kedua yang tadi meminta riasah kepemimpinan itu khalin qalbuhu an dzikrillah atau an ta'zimillah, lepas dari pengawalan Allah Subhanahu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, iya. Iya. Nah, sekarang apa yang kita minta? Apakah kita meminta manusia menghormati kita? Atau kita menghormati atau kita menta'zim Allah dalam amalan kita sehingga dengan sendirinya Allah akan menjadikan manusia menghormati kita tanpa kita cari. Kalau misalnya kita cari penghormatan manusia, mungkin manusia tersebut akan menghormati kita namun tidak tulus. Tapi kalau kita meminta ridha Allah dan menta'zim Allah, mengagungkan Allah, maka Allah akan menjadikan manusia menghormati kita dengan tulus. Bahkan kadang ada orang membenci kita karena kesalahan kita. Misal karena kita menta'zim Allah, dia membenci kita. Tetapi tidak bisa dipungkiri di kalbunya, dia mengakui bahwasanya kita ini menta'zim Allah. Dan kita tidak meminta apapun dari dia. Itu dengan sendirinya, walaupun dia menjelaskan kita. Iya. Iya. Oleh karena itu, jangan kita memperbanyak teman untuk tertawa makanya. Karena teman tertawa, ya tentu berbeda dengan teman di saat kita susah, menangis dan semacamnya. Teman yang hanya menghibur, membuat tertawa, ya, itu yang membuat kita kosong dari ta'zim kepada Allah. Ya. Dan teman yang membuat kita tertawa itu adalah teman-teman yang biasa cari perhatian juga. Yang mencari penghormatan dan cintanya manusia aja. Tapi cari teman yang ketika kita melihatnya, kita mengingat kebaikan. Sehingga kita bisa mencontoh atau bercontoh padanya. Oleh karena itu, kita masing-masing punya teman yang memang kalau kita melihat dia, kita ketawa. Ada teman yang kita ketika melihat dia, kita mengingat Allah. Atau mengingat ilmu, atau semangat, atau hal-hal lain. Mana yang lebih berarti? Pasti teman yang membuat kita menangis atau membuat kita mengingat Allah. Makanya mudah bagi kita melupakan teman tertawa kita. Namun sulit bagi kita melupakan teman dalam kesulitan, teman menangis. Karena teman dalam tertawa itu teman dalam kelalaian, dalam kekosongan. Dan sesuatu yang kosong itu, bagaimana mungkin ingatnya? Tapi teman yang mengingatkan kita kepada Allah, itulah teman yang punya isi di situ. Ketika dia punya isi, kita ada yang kita ingat darinya. Makanya teman dalam safar itu lebih baik daripada teman dalam hadar, teman dalam perjalanan, teman dalam talabul ilmi, teman dalam kebaikan. Kalau teman dalam jalan-jalan semata, ngakak-ngakak sana sini, itu akan terlupakan. Terkenang pun terkenang sebentar, yang tidak menghasilkan apa-apa dari nilai-nilai ibadah, enggak ada. Ya. Kemudian fa innaka tuwaqqirul makhluq wa tujilluhu an yaraka fi halin la tuwaqqirullaha an yaraka 'alayha. Gimana terjemahannya ini? Maksudnya anda, innaka, sesungguhnya engkau tuwaqqir. Di sini artinya ingin dilihat sesama manusia, atau antum ingin menjadikan manusia itu menghormati antum, watujilluhu, dan membuat antum itu diagungkan olehnya, an yaraka, supaya dia melihat engkau, di keadaan la tuwaqqirullah, tepat di keadaan sementara engkau sendiri tidak mengagungkan Allah, yang mana Allah itu tersifati yaraka 'alaiha, melihat kamu dalam keadaan itu. Hadis ini kembali ke hal. Jadi hal itu kadang-kadang dianggap ta'nits, muannats dianggap muzakkar kadang-kadang. Kamu kepengen manusia ridho dalam keadaan kamu tidak ridho terhadap Allah. Bagaimana itu? Berarti kamu mengejar sesuatu yang minus dan menihilkan sesuatu yang plus, kan? Makanya dikatakan ini jahal, a'zamul jahal, dan zulm. Untuk menempatkan sesuatu yang plus malah di sesuatu yang minus. Ini namanya zulm, salah tempat. Dan karena salah tempat inilah, maka ini jahal, bodoh, kan? Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Malakum la tarjuna lillahi wa qara." Malakum, apa yang membuat kamu? Apa yang membuat kalian? Akhirnya mengapa kalian la tarjuna lillahi wa qara? Tidak mengharapkan lillah pada Allah, wa qar, kebesaran, keagungan. Ditanya. Di sini surat apa? Nuh. Nah, ada faedah juga kayaknya di sebelumnya itu ada petikan faedah tentang istighfar. Ya. Bagaimana? Fakultu, Nabi Nuh mengatakan, perintahkan kepada mereka, istaghfir. Fakultu istaghfir. Fakultu istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Istaghfiru. Kalian istighfar semuanya. Sesungguhnya dia maha pengampun. Ya. Sekarang kemudian ditunjukkan setelah itu balasan dari istighfar apa? Yursilu sama alaikum idrara wa yumbidkum bi amwali wa banina wa yaj'alakum jannati wa yaj'alakum anhara. Dari apa? Sama, langit. Apa? Hujan. Kemudian dia apa dibentangkan apa? Anak, amwal, harta-harta. Kamu tahu begitu, kenapa kamu kok malah enggak mengagungkan Allah? Coba pikir di sini. Kamu mengharapkan ridho manusia. Apakah manusia bisa menurunkan hujan dari langit? Enggak bisa. Mana kamu tarjuna lillahi qara? Kalau gitu kenapa kamu enggak berpikir Allah yang berhak diagungkan? Kamu mencari keridhaan manusia. Apakah manusia itu yang memperbanyak anak-anakmu dan merizikkan mereka? Allah. Mana kamu tarjuna lillahi qara? Kamu mengagungkan manusia. Apakah mereka sumber harta kamu? Atau mereka justru mengkhianati harta kamu? Allah yang memberikan harta kepada kita. Malakum la tarjuna lillahi qurra. Nah. Ai la tu'amilunahu mu'amalata man tuwaqqirunahu. Ayat ini mempertanyakan kenapa kamu tidak memperlakukan atau bermuamalah kepada Allah, tu'amilunahu di sini hu kembali kepada Allah. Kenapa kamu tidak memperlakukan Allah dengan muamalah taman tuwaqqirunahu sesuai dengan muamalahmu terhadap man orang yang tuwaqqirunahu kalian inginkan keridhaannya atau kalian agungkan. Wa tauqir adalah al-azamah. Tauqir adalah besar, pembesaran, pengagungan. Wa minhu qawluhu ta'ala wa tuwaqqiruhu, kalian mengagungkannya. Al-Hasan Al-Basri berkata. Di sini Al-Hasan bin Abi Thalib, wallahu a'lam. Al-Hasan bin Abi Thalib. Ma lakum, tafsirannya ma lakum la ta'rifuna lillahi haqqan wa la tusyrikunahu. Kenapa kalian tidak mengenal bahwasanya Allah mempunyai hak? Wala tashkurunahu, dan kalian tidak bersyukur padanya. Wala tashkurunahu. Baik. Dari kalimat antatluba ta'zim wa tawqir minan nas wa qalbuka khali min ta'zimillahi wa tawqirihi adalah tidak berterima kasih kepada Allah. Tidak bersyukur kepada Allah. Ya. Contohnya apa? Banyak banget kan? Antum diajari ilmu, berterima kasih sama guru banget. Tapi gak pernah antum ucapkan alhamdulillah. Atau ketika antum misalnya mengingat ilmu ini telah diajari oleh guru fulan, antum teringat fulan. Tidak teringat Allah. Ya enggak? Nah, ini berarti mengagungkan manusia dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Qala Mujahid, la tubaluna 'azmata rabbikum. Kalian, mengapa kalian tidak tubaluna? Bal itu di sini pikiran, tidak memikirkan, ya, tidak mempedulikan. Jadi bala yubali artinya mempedulikan. Orang bilang la ubali, I don't care artinya. Mengapa kalian tidak mempedulikan keagungan Rabb kalian? Ibnu Zaid berkata, la tarawna lillahi ta'ah. Mengapa kalian tidak menyadari kewajiban taat kepada Allah? Ibnu Abbas berkata, la ta'rifuna haqqa 'azamatihi. Kalian tidak mengerti, mengenali hak kebesarannya. Yang dipastikan adalah kenapa disebut a'zamu dzulm? Orang yang melakukan ini a'zamu dzulm karena akan menghasilkan kezaliman berikutnya. Seseorang kalau misalnya dia mencari ta'zim dari manusia, ya, dia akan berlaku zalim ketika sudah mendapatkan ta'zim dari manusia. Ya. Contoh dari usulnya ilmu. Fulan talibul ilm mencari keridhaan manusia dan ta'zim dari manusia. Kemudian akhirnya Allah jadikan fitnah. Dia pun ditakzim dan diagungkan oleh manusia. Ya. Kemudian minta apa? Ada pertanyaan. Apa hukumnya ini? Hukumnya perbuatan ini, perbuatan yang biasa ditaruh di adat di situ. Nah, dia takut kalau misalnya saya menjawab bertentangan dengan syahwat mereka, saya bakal tidak mendapatkan ta'zim. Akhirnya saya menzalimi mereka dengan berbohong, ini hukumnya ini sesuai dengan kaidah fikih ini, padahal kenyataannya berbalik dan dia tahu itu. Nah, ini ujian benar. Karena apa? Udah biasa ditazim, dia mencari ta'zim. Itu bahaya itu. Bahaya. Dia takut kehilangan pangkat ta'zimnya. Akhirnya dia pun menzolimi orang yang telah menta'zimnya. Itu akibat dari apa? Mencari ta'zim dari makhluk manusia. Bukan dari manusia, dari jin misalnya. Dia ingin punya anak buah, jin banyak. Khodam banyak. Akhirnya apa yang terjadi? Kezoliman yang saling bersilsilah. Berantai. Dia menzolimi jin itu. Jin itu menzolimi dia. Dan tidak pernah berakhir. Sampai mereka semua disadarkan oleh Allah. Imma di dunia kemudian bertaubat. Imma tidak bertaubat berarti di akhirat disadarkan. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Ya. Begitu juga dengan orang yang mencari kepemimpinan. Dia menginginkan ta'zim dari manusia, akan dapat ta'zim dari manusia. Yang kemudian akan ditingkahi olehnya bukan hikmah, tapi kezoliman dari pemimpin tersebut. Dan itu terjadi di seluruh sektor di negeri kita ini. Tidak satupun. Mungkin dari kecamatan tidak ada yang selamat dari penyakit ini. Ya. Karena kita ini, kenapa kita tidak boleh mencari ta'zimnya manusia? Karena kita itu sama sebenarnya dengan mereka. Dan mungkin orang yang kita tuju supaya bisa menta'zim kita, dia derajatnya lebih tinggi. Bahkan. Apa enggak malu? Maka ketika seseorang mencari ta'zim manusia, dia telah merampas hak Allah Subhanahu wa taala. Dan itu buruk sekali ke depannya. Dari segi keilmuan dia, dari segi nanti akhlaknya dia, pembohong, munafik dan seterusnya. Betapa adanya seseorang karena takut dibilang jahil dia pun berfatwa. Karena apa? Dari awal memang menunjukkan ta'zim sebagai manusia, menta'zim dia. Dan ketika dia berfatwa, dia tidak ingat tidak ada muraqabah dari Allah. Merasa tidak ada muraqabah, tidak Allah tidak mengawasi. Makanya sudah pernah kita katakan hati-hati dengan orang yang suka membicarakan orang lain. Orang yang banyak bicara tentang orang lain. Karena orang yang bicara banyak tentang orang lain itu ta'zim dia kepada Rabb itu sedikit, minim. Dan ketika misal kita bertanya tentangnya, tentang sesuatu, tentang orang yang jelek itu, dia akan bergegas menjawab jelekannya. Dalam posisi itu, qalbnya dia itu kosong dari mengagungkan Allah. Seandainya dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, dia akan merasa lebih takut dari berbicara seperti itu. Nah, sekarang banyak dan tidak sedikit orang yang berebutan untuk disebut sebagai pembela sunnah. Pembela sunnah atau disebut sebagai dengan label salafi, membantai sana sini dengan seolah tidak ada perasaan muraqabah Allah terhadap lidah atau jemari ini. Ya. Sehingga ketika seolah merasa nganggur, harus ada yang ditebang dari individu tertentu. Yang kemudian bakal banyak orang yang mengikutinya. Bakal dihormati dengan cara inilah pembela sunnah. Padahal kalau misalnya kita lihat tracknya ulama. Ulama. Tidak ada ulama, bahkan ulama jarh wa ta'dil, itu tidak akan menjarah seseorang kecuali sudah melakukan riset dan bahas terhadap seseorang dengan benar-benar, dan itu pun ditujukan untuk maslahat kaum muslimin supaya riwayat-riwayat itu tidak ada yang dhaif, atau supaya riwayat dhaif itu disingkirkan atau palsu disingkirkan. Itu pun di usia mereka ketika sudah usia kibar. Berbeda dengan sekarang, masya Allah, kita ini di usia ulang masih muda, yang kita bantai itu orang yang lebih tua dari kita, lebih berilmu dari kita. Allah, hanya karena ada satu sisi yang tidak setuju dengan kita, itu bantai. Sedangkan mungkin dia itu jasanya untuk kaum muslimin jauh lebih banyak daripada kita. Dan kita merasa kita yang berjasa. Ini maghrur. Dalam kamusnya Imam Ghazali ini disebut maghrur. Tertipu. Karena apa sebabnya? Itu di sini sebabnya. Bisa jadi karena diawali dengan mencari ta'zim dan taukirnya manusia kepadanya. Ta'zim sekarang bisa berupa like, atau retweet, atau reshare, atau semacamnya. Ini ta'zim atau taukir semacam itu, poin-poin seperti itu bisa merupakan ta'zim dan taukir mencari manusia. Kalau dia mencari itu berarti ketika dia menulis sesuatu, qalbuhu khalin an ta'zimillah. Yang itu mungkin dia gak bisa, atau kita gak bisa, yaitu kita sebagai pelaku misalnya, sulit mengidentifikasi. Kenapa? Karena kekosongan itu ada di diri kita. Sesuatu yang kosong, tidak bisa mengidentifikasi dirinya sebagai kosong. Bahkan sebagai penuh. Kalau dia berusaha mengidentifikasi, dia gak kenal dirinya, karena kosong, punya apa dia. Tapi yang bisa mengidentifikasi sikap kita buruk atau baik itu, thullabul ilm dan orang-orang yang penuh ilmu. Ini bukan sikap thullabul ilm seperti ini. Itu bisa seperti itu. Nah, oleh karena itu, di saat kita di masa tolap dan masih masa kosong seperti ini, kita gak bisa menilai orang benar-benar. Ya, maksudnya, tidak benar. Penilai kita pasti benar. Dia ini kayak gini. Ya. Dan betapa, tadi udah kita bilang, syaitan, seseorang yang menolak ilmu, syaitan berusaha bagaimana caranya supaya dia memang kenal ilmu, tapi bagaimana caranya supaya dia itu tidak bermanfaat ilmunya. Apapun caranya. Ada teman, ya, dia juga ngajar di kampungnya, bukan di kampung, di daerahnya di Kalimantan. Ya. Ngajar fikih, terbiasa fikih di Lohul Marom. Dahulu dia tidak setuju dengan adanya rukyah dan semacamnya. Ternyata Allah uji dia dengan bala terkena sihir. Pertama pelajaran juga ini, jangan sampai kita merendahkan suatu orang yang mungkin salah dengan perendahan yang berlebihan. Salaf sendiri, salaf soleh, mereka ketika melihat keburukan seseorang, mereka mencerminkan andai keburukan itu juga ada pada diri saya. Ya. Takutnya keburukan itu ada pada diri saya. Nah, dan ketika Rasulullah mengatakan celakalah, para sahabat bertanya, siapa yang celaka ya Rasulullah? Siapa di sini bukan untuk mengenal siapa orangnya, siapa namanya bukan, tapi siapa sifatnya seperti apa supaya kami menghindari sifat itu. Beda dengan sekarang. Ada orang begini-begini, siapa namanya, inbox ya. Namanya siapa? Enggak takut, kalau misalnya takutnya karakter buruk itu ada pada, ini siapa tahu di sini? Si founder kita. Nah, ini saking jarangnya kita muhasabah. Kalau kita itu kosong dari ta'zimillah dan penuh dengan nama-nama oknum. Sehingga seolah semua orang itu jelek, dianya selamat. Nah, ada tadi pelajaran juga tadi. Jadi kita jangan sampai merendahkan sesuatu di bawah kadarnya. Karena bisa saja, mungkin kita belum terfitnah dengan itu, mungkin saja kelak kita yang terfitnah dengan itu. Bisa dipastikan kita gak bakal terfitnah dengan itu. Belum tentu. Nah, gitu ya, teman sini ada yang dulunya mengkritisi rupiah terus dan sebagainya. Kemudian gak percaya, akhirnya kena sihir. Dia langsung tergesa-gesa minta nomor anak. Rukyah via telepon. Yang dulunya nggak percaya, apa ada rukyah via telepon? Akhirnya apa? Muntah-muntah dia telepon. Karena dinasehatin begini-begini. Dan di antara hal yang biasa dari dia, beliau ini mengkaji kitab juga. Fiqih hadis, hadis fiqih, hadis ahkam. Ternyata selama ini saya menyadari adanya talbis iblis dalam mengajar fiqih. Masya Allah, gimana itu? Ada talbis iblis dalam mengajar fiqih. Bayangkan, ngajar ilmu syar'i, ngajar ilmu, bukan belajar tok loh ya. Ini nasihat buat anda juga terutama. Ngajar dapat talbis iblis dari mengajar fiqih hukum-hukum syariat. Masaranin, anda ceritain juga kronologi kami waktu dulu juga diuji bahwasanya di antara ilmu majelis ilmu yang sangat dibenci oleh mereka itu tafsir dan tauhid. Ya, makanya nggak heran kalau misalnya syaitan membuat manusia suka tidur di kajian tauhid, kajian tafsir, giliran kajian jarh wa ta'dil, oh, melek semua. Pas ada tanya jawab, apa menurut antum tentang bulan? Wah, seolah-olah itu ilmu yang akan ditanyakan oleh malaikat maut atau dikubur nanti. Man rabbuk, bukan man fulan. Oh, dia ini hizbi, dia ini. Dah, nggak bakal ada kayak gitu. Nah, dia bilang, ana seperti ana menemukan talbis iblis di keilmuan ana terhadap fikih hadis. Hadis ahkam. Bilal Marwan. Bukan Ibnu Hajar yang salah, bukan, tapi dianya. Karena apa? Ternyata selama ini yang ana dalamnya ana suka banget dalam fikih. Justru ana semangat dengan mencari ilmu, semangat banget, saya senang mencari ilmu. Tapi iblis, syaitan telah membelokkan saya supaya mencari ilmu yang jauh dari keimanan. Kemudian permasalahan khilaf, dalalatul alfaz, usul fikihnya, hukum syar'inya apa, khilafiyah ulama gimana, yang kemudian membuat anak lemah dan keras hati ini. Bayangkan, ngajar fikih, gimana yang gak ngajar? Ya. Makanya kita bilang, ilmu-ilmu syar'i itu, ada yang sifatnya itu yang berat, dia khilafiyah, usul fikih, mustalah itu berat. Kalau tidak di balance dan dinetralisir dengan tafsir tauhid tazkiyatun nufus, orang tersebut akan mudah terkena tersusupi talbis iblis dalam pencarian ilmu. Banyak artikel menggelontorkan perbedaan mazhab, pendapat ini, wah kita lihat masya Allah ini alamah Syekhul Islam, ya, Hanafiyah mengatakan begini, dalilnya begini, Maliki yang mengatakan. Antum melihat, udah pusing banget, udah nyerah. Udahlah dia Syekhul Islam. Anak gak kuat. Masya Allah. Tapi ternyata memang itu talbis iblis bisa di situ. Karena ada seorang da'i ngomong tentang masalah khilaf. Ya, terus. Ya. Giliran ditanya masalah hal kubur, masalah tauhid, tazkiyatun nufus. Masya Allah itu bukan bidang anak. Allahu Akbar, bukan bidang antum. Antum wahid. Harusnya. Bidang kita semua, antum, ana, siapapun dari kita, bidang kita tauhid, bidang kita Al-Quran, orang, bidang kita tazkiyatun nufus. Nah, itu satu di antara talbis iblis. Dan itu udah kita, ana pribadi udah nyari, masya Allah kalau misalnya ana difikih terus, masya Allah bisa hancur. Nah, walaupun berilmu, iya berilmu. Tapi maghrur dengan ilmunya itu, tertipu, terperdaya dengan ilmu. Tapi ternyata iblis juga punya talbis lainnya untuk tazkiyatun nufus. Gimana caranya kata syaitan? Supaya orang ini memang dia kajian tazkiyatun nufus tauhid, tapi dia terus aja gitu terus enggak pernah berubah. Ya. Gitu aja temanya. Yang penting datang kajian aja lah. Tazkiyatun nufus, syaitan enggak suka sama ini. Emang dikira setan gak punya cara? Punya cara. Ya, punya cara. Setan punya cara. Tazkiyatun nufus, kajian pekanan, ganti-ganti. Yang tadinya tazkiyah nufus, tapi mulai berbelok siapa ustadznya, golongannya apa, terus mulai berbelok. Yang tadinya diharuskan dia tuh harusnya upgrade ilmu benar-benar biar cepat ilmunya, gitu-gitu aja berjalan bertahun-tahun gak ada kemajuan. Nah, intal bis iblis bukan? Intal bis iblis. Usia 25 tahun, saya mengenal sunnah, masya Allah. Saya ikut kajian Ustaz Fulan. Fulan, Ustaz Fulan. 10 tahun saya belajar dengan Ustaz Fulan dengan kajian-kajian tematik beda-beda materi. Nah, semuanya. Tapi, apa arti dari ayat ini? Allahus Samad. Allahus Samad. Allahu Akbar. Allah. Subhanallah. Masya Allah. Anda pernah mendengar itu? Di mana? Pas sholat maghrib. Yes, sholat maghrib. Apa artinya? Oh, masya Allah, anda perlu belajar lagi. Insya Allah nanti ada. Apa artinya? Arti kulu Allah wahad Allahu somad. Kajian tazkiyah nufus. Tidak tahu Allahu somad kita. Apakah, bukankah ini maghrur? Iblis, syaitan tertawa. Berpuluh tahun akhirnya berhasil saya membuat dia berjalan di tempat. Gimana terus yang baiknya gimana? Itulah yang baiknya gimana? Yang baiknya kita jangan mau berjalan lupa. Dan tentu yang baiknya kita tanamkan dulu di sini, jangan kita mencari ilmu untuk mencari ta'zim dan taufir manusia. Untuk dikatakan antum adalah salafi karena berpakaian seperti ini. Tidak. Gimana amalan itu? Antum menjadi salafi atau bukan? Itu sebenarnya mau orang labeli atau tidak, itu yang terpenting Allah Subhanahu wa taala bagaimana memandang antum. Nah, kalau ditanya manhaj salaf itu apa sih? Bangun subuh, zikir, sholat subuh berjamaah, terus zikir pagi, ngaji, berbakti orang tua dan sebagainya. Itu manhaj salaf itu. Manhaj salaf itu enggak. Emang benar ada salaf memahami Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salaf soleh. Itu lambang benar-benar, tapi amaliahnya, prakteknya memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Baik, dengan ditambah dengan pemahaman salafus soleh. Allahus Samad apa artinya? Belum paham. Berarti belum salafi. Gitu kan? Itu yang kita mencap individu. Coba kita pahami, itu slogan seperti itu. Itu jangan sampai membuat kita tertipu ya. Kita enggak slogan doang. Setan tuh senang kok, ayo yang penting dia enggak apa-apa kayak gitu, yang penting slogannya doang kayak gitu. Substansinya enggak kena dia, biarin. Biar tertipu dia. Terus setan senang gitu. Ya. Kita berslogan aja. Tapi coba praktek gimana? Memahami Al-Qur'an. Baik, apa arti Allahus Samad? Baik, apa arti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Taib, apa arti dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin? Artinya apa ya? Artinya gini-gini. Taib. Bagaimana pendapat salaf tentang itu? Aduh, anak enggak tahu tuh. Anak tahu ya pendapat Ustaz Fulan. Ustaz Fulan salaf apa? Kemudian apa arti hadis ini? Masyaallah. Apa ya? Misalnya hadis apa misalnya? Innamal a'malu binniyat. Apa artinya? Sebentar, ana ingat-ingat dulu. Ah, ini arti berat. Bagaimana kita memahami Al-Qur'an hadis? Katanya paham. Coba di sini. Berarti apa dong mizannya kita? Kalau misalnya mizannya memahami Al-Qur'an dan sunah sesuai dengan Rasul, ya benar itu sahih. Tapi ayolah kita merealisasikan itu benar-benar. Jangan ikut syaitan. Seseorang yang ini ilmu banget-banget, semangat ilmuwan banget, jangan kira lepas dari ketertipuan dari setan. Bisa. Walaupun semangat ilmunya besar, benar, bisa. Orang yang semangat amalnya banyak, tertipu gak pernah sama setan. Wah, banyak ketipu. Ilmunya juga bisa ketipu. Orang yang berilmu banyak, bisa ditipu sama setan. Bisa. Makanya kita berlindung. Alhamdulillah, minyak setan aja, mudah-mudah. Ya. Taukirnya manusia terhadap kita itu bisa membuat kita tertipu benar-benar. Ya. Terutama kalau tauhid itu dari lawan jenis misalnya, atau dari orang yang memang kita tuju untuk ini. Sekali dia udah memuji mas, udah kelepek-kelepek. Ya. Kayak kita menuntut ilmu benar-benar lillahi ta'ala. Seandainya di sini kalau misalnya, seandainya mereka mengagungkan Allah dan mengetahui hak keagungan Allah semata, mereka akan atau'uhu wa syakaruhu, mereka akan mentaati Allah dan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seandainya kita tahu keagungan ilmu syar'i benar-benar, kita tidak akan pernah berhenti mencari ilmu. Ya, bahkan kalau mencari ilmu pekanan itu tidak akan pernah cukup. Melainkan harus setiap hari kita mencari, mencari. Makanya enggak benar kalau misalnya kita bilang bersemangat menuntut ilmu tapi ngajinya pekanan. Maksudnya kita hanya mengingat ilmu pekanan saja. Enggak benar itu. Enggak benar. Enggak ada salahnya itu. Iya enggak? Dikira ilmu gampang, dikira. Enggak gampang. Perlu proses panjang. Ya. Jadi memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah itu butuh proses panjang. Dalam proses itu, janganlah kita sampai berani-beraninya, ya, bisa mengeluarkan orang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah atau dari salafiyahnya dia. Allah ini sama dengan mengatakan dia itu pelaku bid'ah. Yang itu cap seperti itu hisabnya ada, ya. Pertama, hisab terhadap hak kehormatan dia. Kedua, hisab dengan buktinya mana. Oleh karena itu, alaihissallah di ahkamil hakim. Bukankah Allah yang sebenar-benarnya hukumnya yang paling benar? Judgmentnya manusia itu belum tentu benar. Meskipun positif. Antum melihat anak misalnya, antum gak tahu apa dibalik anak. Maksudnya dibalik zahirnya anak. Memuji anak misalnya, bisa kajian dan semacamnya. Belum tahu siapa tahu ada aib yang itu Allah tutup. Ya. Sering-sering kita doa juga termasuk doa zikir pagi petang. Ustur aurati, Allahumma ustur aurati. Ya Allah tutuplah aurat saya. Aurat fisik lebih-lebih aurat ma'awi, ma'nawiyah. Yaitu aib-aib saya. Amin. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari ketergelinciran ini, keterperdayaan dan ketertipuan pujian dunia dan manusia. Ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.